وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai pada ayat ke-66, betul? Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ayat yang ke-67. Saya akan bacakan ayatnya, antum terjemahkan insyaallah. Atau gantian, Pak Razi sekarang bacakan ayatnya, salah seorang menerjemahkannya. Barakallahu fi. Tiga ayat, Ustaz. Pakai mikrofon ya. Ya, bacakan ayatnya. Tiga ayat sekaligus. Sampai 69 ya. 69 ya. Kemudian terjemahkan sekaligus. Biar yang menerjemahkan yang lain. Tapi mendekati mikrofon supaya suaranya ikut rekam begitu. Ya, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu ashra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka, makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Wallahu 'azizun hakim." Ma kana linabiyyin, tidaklah bagi seorang nabi. Di sini mukhatabnya adalah nabi. Dan termasuk dalam mukhatab di sini, kalau dikatakan mukhatab berarti yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka kalau dikatakan mukhatab adalah orang yang diajak bicara, orang kedua. Betul tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia orang kedua bukan? Orang kedua. Iya, orang kedua, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Orang kedua ya. Mukhatab, orang yang diajak bicara, orang yang dituju begitu. Ya. Bisa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuju atau berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum ini sekaligus bagi kaum muslimin. Artinya apa? Artinya Allah mengatakan tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan juga bagi kaum mukminin. Nah, ayat ini sebenarnya menunjukkan merupakan bagian dari itab. Kalau dikatakan itab, maka yang dimaksud adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur, ya, menegur nabinya dan juga kaum muslimin, orang-orang mukmin ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, yang mana pada perang Badar ini mereka memutuskan untuk memberikan keselamatan bagi beberapa orang, beberapa musuh ini tidak dibunuh. Semestinya apa yang mereka lakukan kalau mereka sudah kalah dalam perang, ya dibunuh. Tetapi di sini Nabi SAW beserta para sahabatnya memilih untuk menangkap mereka dan dijadikan sebagai tawanan. Karena ini berhati-hati kalau antum ikut perang, ya. Maka ada hukum tawanan di sini, di dunia kita ini, apa hukum sebagai tawanan, tawanan perang, ya, macam-macam hukumnya. Tapi kalau di dalam Islam, di antara hukumnya bisa saja qatl, ya, bisa dibunuh, bisa juga tidak yang membayar apa namanya, membayar uang tebusan begitu, ya. Dan semuanya dikembalikan kepada, bisa juga dibebaskan begitu saja, dan semua itu dikembalikan kepada hakim, kepada imam, kepada khalifah yang memimpin perang ketika itu. Nah, dan ayat ini menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum mukminin yang tidak memerangi mereka sampai penghabisan. Artinya semestinya ada di antara orang-orang yang sudah katakanlah dia menyerah, ya, tidak mau melawan dan seterusnya, ini semestinya dibunuh. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya memutuskan untuk tidak dibunuh dan ditawan. Maka apa yang mereka putuskan ini sebelum datangnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman tentunya dalam hal ini, ayakuna lahu asra, untuk menjadikan adanya tawanan-tawanan perang pada perang Badar. Sebab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hatta yudkhina fil ard, sampai mereka ini dibinasakan dari muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena mereka ini pada hakikatnya bukan hanya musuh kita. Mereka ini bukan hanya musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini adalah musuh Allah. Dan ini lebih penting lagi untuk kita fahami. Jadi alasan kenapa kita berjihad, alasan kenapa kita memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, adalah karena mereka ini musuh Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan. Adu wallahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Tapi yang paling penting di sini, mereka adalah merupakan musuh Allah. Ketika mereka musuh Allah, maka keputusan apa yang diberlakukan untuk mereka kembali kepada siapa, ya ikhwah? Kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bidang kita untuk menetapkan hukuman bagi mereka, keputusan bagi mereka. Karena pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya ditegur. Dan ini pelajaran juga bagi kita, kalau kita belum mengetahui ilmunya, hendaknya kita tidak sembarangan berijtihad. Ya, tidak sembarangan berijtihad, tetapi kita hendaknya bertanya kepada ahlul ilm. Sebab bisa saja ya ikhwah, di antara antum sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Ya, tapi ternyata masya Allah ilmunya luar biasa. Mungkin enggak ketahuan orang konangan, ya, kalau dia ternyata adalah seorang thalibul ilm. Dia nggak mau cerita kalau dulunya dia pernah di pondok umpamanya, ya, ataupun dia seorang ustadz, dia nggak mau cerita, dia diam-diam aja. Tiap ada kajian dia ikut kajian, low profile lah gampangannya seperti itu. Subhanallah, ternyata ketika di antara kalian ini menghadapi sebuah masalah memerlukan ijtihad, memerlukan ilmu, ya bukan ijtihad bil-ra'i dengan pemahamannya, bukan ijtihad bil-ilm. Ijtihad yang dimaksud adalah mencari ilmu, ya. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Apa ilmunya dalam masalah ini? Maka barulah lah tersebut menyampaikan sebuah ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah pentingnya seseorang itu untuk menjadi seorang alim, karena seorang alim itu sesungguhnya diperlukan di mana saja. Nah, hendaknya dia tidak segera memutuskan sebuah perkara sebelum bertanya kepada ahlul ilm. Maka seperti Umar radhiyallahu an, ya, sempat bertanya kepada para sahabatnya yang lain ketika apa? Ketika Umar ditanya oleh seorang wanita, nenek-nenek. Berapa nisab seorang, maaf, berapa warisan seorang nenek? Ya, maka Umar tidak menemukan dalam ayat Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi SAW. Akhirnya Umar bertanya. Kenapa? Karena mungkin ada yang sampai kepadanya ilmu. Ada yang lebih berilmu daripada Umar. Dan ini ketawaduan Umar radhiyallahu an, mau mendengarkan ilmu sekalipun bukan berasal dari orang yang lebih tinggi posisinya darinya. Mendengarkan dari para sahabatnya yang lain. Seperti sebagian di antara mereka mengatakan, ya, Nabi SAW memberinya apa husudus. Nabi memberinya 1/6. Ya. Kemudian Umar pun bertanya, siapa yang mau menyaksikan? Siapa yang menjadi saksi bagi baginya? Maka salah seorang berdiri, Hamad bin Maslamah. Ya. Maka salah seorang di antara para sahabat itu berdiri menjadi saksi bahwa Nabi SAW memberikan bagi seorang nenek berapa? 1/6. Kemudian kita lanjutkan. Turiduna arada dunia. Allah mengatakan, apakah kalian itu menghendaki arada dunia? Arada ini kepentingan, keperluan, hajah, harta, ya, arada. Ini sering juga sebenarnya kata-kata arada itu adalah bentangan, sesuatu yang dibentangkan. Ya. Arad itu kan lebar atau luas. Tapi di sini yang dimaksud adalah arad dunia, keperluan, kepentingan dunia, barang dunia. Kenapa demikian? Karena seorang tawanan itu kalau ditangkap dan dia diputuskan hukum atasnya itu adalah untuk membayar tebusan, maka kaum muslimin menang, mendapat apa? Mendapat harta yang tidak sedikit dari tebusan tersebut. Maka Allah bertanya, apakah kalian menginginkan keperluan dunia? Apakah kalian menginginkan harta dunia? Ya, bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wallahu yuridul akhirah. Padahal Allah SWT di sini menginginkan akhirah. Artinya Allah SWT menginginkan agar mereka ini mencari kepentingan akhirat. Mencari balasan nanti di akhirat daripada mencari kepentingan dunia yang sedikit, harta dunia yang sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menawan mereka, tetapi dibunuh, ya, sampai mati. Kenapa demikian? Karena mereka ini adalah syirrul khalqi indallah. Mereka ini makhluk-makhluk yang terburuk. Antum masih ingat surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk penghuni di muka bumi ini. Ya, seburuk-buruk orang yang berada di muka bumi ini. Dan karenanya apa? Karenanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan mereka ini habis begitu saja. Sebab kalau mereka dibiarkan hidup, menebus, katakanlah ditebus, tebusannya berapa? Tebusannya 100 ekor unta, ya. Setelah itu nanti dia pulang ke negerinya, dia mempersiapkan makar yang baru lagi, tujuannya untuk mengambil kembali tebusan yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya mencari itu, tetapi ingin mengalahkan kaum muslimin, menghancurkan Islam dan seterusnya. Maka keburukan tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini yang diinginkan oleh Allah, mereka ini dihabisi. Tidak diberi kesempatan hidup sama sekali. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lihat siapa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas kebenaran dalam hal ini. Sebab Nabi SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah, ya. Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Di sana ada 3 pendapat. Nabi bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar berpendapat, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah kaummu. Mereka ini adalah keluargamu. Maka ampunilah mereka, maafkanlah mereka, dan bebaskanlah mereka begitu saja." Ya. Ini Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar ini orangnya baik sekali. Dan perasaan sekali. Perasaannya sangat dalam sekali. Yes. Kebaikan beliau ini sudah diketahui, sudah dikenal. Sedangkan Umar berbeda. Kita lihat. Beliau kebalikan dari Umar. Bagaimana Umar radhiyallahu an? Kita semua sudah tahu bagaimana sifat Umar. Ya. Apa kata Umar radhiyallahu an? Umar mengatakan, kadzabuka wa akhrajuka. Ya. Faqaddimhum fadribu a'naqahum. Mereka sudah mendustakanmu, mereka sudah mengeluarkanmu dari kampung negerimu. Maka bunuhlah mereka. Maka di sini kita semua tahu bahwa Umar dalam hal ini pendapatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam beberapa kesempatan ijtihad dari Umar ini ternyata bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di antaranya masalah hijab. Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya engkau jadikan ada hijab antara istri-istrimu dengan para sahabat yang memerlukan sesuatu dari mereka, maka turunlah ayat hijab. Termasuk juga masalah ini. Ya, bahkan sampai dalam sebuah hadis disebutkan, antum bisa lihat di dalam tafsir Muyassar, ya. Bukan tafsir Muyassar, di dalam Taisir Alam, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa al-'adzab yauma Badrin, ma naja minna illa Umar radhiyallahu an." Seandainya pada perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Kenapa Allah menurunkan azabnya? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi mengkhawatirkan turunnya azab pada perang Badar? Padahal mereka mendapatkan kemenangan. Yang beritawan lah sih. Karena mengganti tawanan dengan... Karena menjadikan adanya tawanan, betul sekali. Ya. Mana ja illa Umar, kata Nabi SAW. Kalau Allah menurunkan azabnya di perang Badar ini, tidak akan ada yang selamat di antara kita selain siapa? Umar radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena tadi kita sebutkan, ya disebutkan oleh Musnad, bahwasannya Umar satu-satunya yang berpendapat seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghabisi nyawa orang-orang musyrikin. Abdullah ibn Rawaha berpendapat yang lain. Ya Rasulullah, anta fi wadin kathir al-hatab, fadrib fadram al-wadi alaihim naran, thumma alqihim fihi. Qala fasakata Rasulullah. Demikian pula Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha memerintahkan Nabi untuk membakar mereka. Tapi pendapat ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam sabdanya yang lain, la yu'adzab binnar illa rabban nar, tidak boleh menyiksa seseorang dengan api kecuali zat yang memiliki api. Sehingga tidak boleh hukumnya asalnya membunuh musuh dengan cara ini, yaitu dengan cara membakar. Ya. Baik, kemudian maka Nabi SAW pun diam. Tsumma qama fa dakhala fa qala an-nasu ya'khudhu bi qawli Abi Bakar wa qala an-nasu ya'khudhu. Nah, kemudian intinya dalam riwayat ini karena Nabi SAW terdiam, tidak mengambil tidak tahu pendapat siapa yang diambil, apakah pendapat Abu Bakar, apakah pendapat Umar atau Abdullah ibn Rawaha, ya. Maka para sahabat pun menduga-duga, mungkin Nabi berpendapat seperti pendapatnya Abu Bakar. Tidak, dia berpendapat Nabi pasti akan memilih pendapatnya Umar. Tidak, Nabi pasti akan memilih pendapat dari siapa? Abdullah ibn Rawaha, ya. Kemudian apa keputusan Nabi nanti akan kita bahas pada ayat yang berikutnya insyaallah. Yaitu Nabi mengenakan fida, ya. Dan sesungguhnya enam, kita lanjutkan dulu, ya. Yuriduna wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Allah itu zat yang maha aziz, maha tinggi, ya, dan hakim, maha bijaksana hukum-hukumnya. Nah. Kemudian mengenai apa yang tadi kita sampaikan, ya, dalam hal ini. Kenapa ini? Apa yang terjadi ini? Enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Sebentar ya, ini ada. Ini tersetting silent, kenapa? Karena hari Jumatnya di Indonesia. Oh. Enggak apa-apa, ya, suaranya sudah, masih ada. Ya, suaranya masih ada. Enggak apa-apa. Nah, tapi masih... settingannya berubah total. Oh. Thank you. Enggak apa Ustaz kalau pakai suara aja. Oh, sudah di rumah. Sama sebelumnya. Nah, sudah masuk ini. Ya. Ya. Apakah bisa terdengar suara saya? Iya, jelas. Jelas sekali, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Mohon maaf atas keterputusannya. Ya, kita lanjutkan. Jadi saya menggunakan profile schedule. Jadi manakala sudah masuk waktu Jumatan, dia akan akan settingannya berubah total semuanya, silent, koneksi putus dan seterusnya. Nah, kebetulan kemarin Jumatan di Jogja, belum ana rubah settingannya sehingga yang tadi secara otomatis sebelum masuk waktu Jumat sudah silent ya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di mana? Wallahu azizul hakim. Nah, kisahnya ya. Kisahnya. Nah, di sini ada satu faedah yang bagus sekali di sini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang tentang ketiga sahabatnya. Bagaimana Nabi SAW berkomentar tentang ketiga sahabatnya ya. Nabi SAW mengatakan, Inna allaha lalayyinun layulayyinu qulubar rijal hatta takunu layyin minal laban al-labin ya. Al-yanu minal labin. Sesungguhnya Allah itu telah melembutkan hati seorang pemuda sampai-sampai hatinya ini lebih lembut daripada labin. Jangan dibaca laban ya. Laban itu susu. Kalau labin, apa labin? Ada yang tahu? Labin itu batu bata atau batu kapur. Tapi maksudnya ketika masih basah. Jadi ketika orang bikin batu bata, itu kan dari tanah liat ya. Itu lembut sekali. Nah, di sini Nabi mengibaratkan hati Allah SWT zat yang bisa melembutkan hati seseorang sampai hatinya ini selembut labin, selembut tanah liat yang masih basah. Dan juga Allah SWT la yushaddidu qulubar rijal, tapi Allah SWT juga bisa mengeraskan hati seseorang. Ya. Di dalamnya hatta takuna asyad minal hijara, sampai lebih keras dari batu. Ada yang sudah bisa menduga ini hatinya siapa dan hatinya siapa? Yang pertama hatinya siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Yang kedua hatinya? Umar radhiyallahu an. Dan Allah zat yang ya membolak-balikkan hati. Maka hati kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum ingin menjadi lembut seperti Abu Bakar, mintalah kepada Allah kelembutan. Kalau antum ingin keras seperti Umar, maka mintalah seperti Umar, ya. Nah, kemudian di sini Nabi mengatakan wa anna mithlaka ya Abu Bakar. Nah, di sini Nabi memuji terlebih dahulu Abu Bakar. Wa anna mithlaka ya Abu Bakar, kama sali Ibrahim alaihissalam. Perumpamaanmu wahai Abu Bakar itu baik hatimu, ya. Lembut hatimu itu seperti halnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kira-kira ini menyerupai siapa kalau Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Nah, kita bahas kayaknya. Siapa? Apa Ustaz pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, Abu Bakar tadi diumpamakan kelembutan hatinya seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa di antara kalangan yang hidup di masa Nabi SAW beserta para sahabatnya itu yang menyerupai Nabi Ibrahim selain Abu Bakar? Ayo, jangan cuma nyeletuk, saya dengar suaranya. Monggo. Betul yang disebutkan. Rasulullah SAW. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi. Nah, itu ya, akhi. Ana inginkan yang seperti itu ya, akhi. Musyarakah, ikut Ah, jadi enggak semuanya ustaz, ustaz, ustaz. Nanti yang pintar ustaznya doang, ya. Nah, ngumpet ustaz itu satu-satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mirip sekali dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Kelembutan hatinya, kemudian apa namanya, badannya, tubuhnya, sifat-sifatnya ini menyerupai dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kemudian di sini Abu Bakar dikatakan oleh Nabi, wahai Abu Bakar, sesungguhnya perumpamaanmu adalah seperti Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini dalam satu ketika, ketika itu Nabi Ibrahim ya memerintahkan umatnya untuk mengikutinya, tetapi umatnya ini tidak mau mengikuti beliau. Maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka mereka itu, kalian itu termasuk golonganku. Waman asani, tapi yang menentangku, yang tidak mengikutiku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Nah, coba perhatikan, sampai mereka bermaksiat kepada Nabi Ibrahim pun masih didoakan semoga Allah mengampuni kalian. Coba itu menunjukkan hatinya begitu apa ya ikhwah, hatinya begitu lembut, pemaaf, pemurah dan seterusnya, ya. Ini subhanallah, ini hati dari Nabi Ibrahim yang begitu lembut, karena Abu Bakar diumpamakan kelembutannya seperti kelembutan Ibrahim alaihissalam, sampai orang yang telah menentangnya pun didoakan ya agar Allah SWT mengampuninya. Baik, kemudian apalagi? Kemudian wa inna mithlaka ya Abu Bakar kama tsali Isa alaihissalam, demikian pula wahai Abu Bakar, sesungguhnya hatimu itu selembut hatinya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa pernah mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai ya Allah, seandainya engkau menyiksa mereka, menyiksa kaumnya Nabi Isa maksudnya, yang bermaksiat kepada Nabi Isa, fa innahum ibaduk. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu ya Allah. Maka engkau pantas untuk menyiksa mereka. Namun wa in taghfir lahum, seandainya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Subhanallah, di sini Nabi Isa meminta ampunan untuk kaumnya, meminta apa namanya ampunan untuk kaumnya, meskipun mereka sesungguhnya pantas untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kelembutan dan kebaikan hatinya. Nah, kemudian berikutnya, wa inna mithlaka ya Umar. Sekarang kita lihat bagaimana kekerasan hati Umar. Ternyata Umar juga menyerupai para nabi. Ada para nabi yang menyerupai kekerasan hatinya, menyerupai sama-sama mempunyai hati yang keras seperti halnya Umar. Inna mithlaka ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya perumpamaan sepertimu itu adalah kamatsali Musa alaihissalam. Perumpamaannya seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kalau antum mau ngasih nama anak, ini hati-hati, antum mau kasih nama mau jadikan anak yang selembut Abu Bakar ataukah sekeras Umar. Nah, jadi jangan sampai antum salah. Antum pinginnya anak antum ini lembut selembut sutra hatinya, tapi antum namain Nabi Musa alaihissalam. Ya. Siapa nama antum? Musa. Wah, enggak akan mungkin lembut. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa ya, beliau adalah apa? Beliau termasuk yang berhati keras seperti yang diriwayatkan dari hadis, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana kekerasan Nabi Musa ya. Baik, sebentar ya. Sampai di mana tadi? Kama tsali Musa alaihi salam qala. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan bagaimana perkataan Nabi Musa, "Rabbana atmis 'ala amwalihim ya Rabb, Rabb kami." Habisi atau ya, hapuskan semua harta-harta mereka. Wasdud ala qulubihim, dan ikatlah hati-hati mereka sehingga tidak bisa ini lagi ya. Fala yu'minuna hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka menghadapi siksaan yang begitu pedih. Yang mana pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, tidak akan lagi bermanfaat keimanan mereka ya. Ini permintaan dari Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang bermaksiat, ya. Luar biasa, meminta agar Allah menghabisi mereka semuanya, diambil hartanya, dikunci hatinya sehingga tidak beriman, sampai datanglah kepada mereka azab yang pedih. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Wa inna mithlaka ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya perumpamaanmu itu kama salin Nuh, demikian pula seperti Nabi Nuh. Jadi di sini dikenal, ya, berarti Nabi Nuh dan Nabi Musa itu apa namanya, sifatnya keras dalam hal ini, ya. Kalau antum pengen namai anak dengan pengen anak yang punya keteguhan hati, kekuatan, kekerasan dalam berdakwah, namakan dengan Musa atau Nabi Isa ini. Nabi Nuh. Kemudian Nabi mengatakan seperumpamaanmu itu adalah seperti Nabi Nuh yang mengatakan qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina diyara, ya Allah, janganlah kau sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir satupun, ya, jangan ada tersisa di muka bumi ini orang-orang yang kafir, artinya musnahkan mereka semua, ya. Dan ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tujuan adalah memuji, ya, memuji setiap pendapat. Di pendapat Abu Bakar dipuji, pendapat Umar dipuji, karena pendapat mereka berdua tentu mempunyai kesamaan pendapat seperti, ya, para nabi-nabi yang sebelumnya, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang para sahabat Nabi SAW itu adalah orang-orang yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah tidak memilih kita. Kenapa demikian? Karena hati kita tidak sama dengan hati para anbiya, ya. Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya orang-orang yang memang hatinya seperti, ya, seperti Abu Bakar dan Umar itu, menyerupai hati-hati para nabi, ya. Kemudian setelah itu, antum 'alatun fala tankaf fala yang kafanna ahadun minkum illa bifidain aw darbat 'unuq. Maka di sini Nabi akhirnya memutuskan, sudah, ya. Janganlah fala yafukanna ahadun minhum, jangan seorang pun di antara mereka ini dilepaskan sampai mereka ini membayar denda, ya, membayar denda tebusan ataupun dibunuh. Yang enggak mau bayar denda, ya, dibunuh. Ini keputusan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini juga di dalamnya ada cara, di dalam antum bersikap, dalam antum ada kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menghargai pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan di antara bentuk penghargaannya, Nabi menyebutkan keserupaan sifat mereka berdua dengan para sahabatnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan keputusannya, karena keputusan dipegang oleh seorang imam, ya, dan keputusannya adalah membayar fida. Semuanya hanya boleh usul, tetapi Nabi SAW yang memutuskan. Dan ini cara, ya, demokrasi dalam Islam, kalau boleh diistilahkan. Sebab mungkin orang-orang demokrasi nggak akan setuju dengan cara ini, karena di antara cara demokrasi itu, di antaranya kalau sudah tidak ketemu, ya, maka voting, mencari suara yang terbanyak. Tapi kalau di dalam Islam tidak begitu. Imam itu mempunyai hak yang tunggal untuk memutuskan sebuah keputusan. Sehingga keputusan bukan dipegang oleh jamaah, ya. Keputusan dipegang oleh imam, tetapi jamaah dibenarkan untuk memberikan usulannya, menyampaikan usulan-usulannya. Nah. Kemudian, dan nanti akan kita jelaskan pada ayat-ayat yang berikutnya, siapa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditawan dan tidak boleh dibunuh, ya. Nabi berpesan, fulan, jangan ditawan, jangan dibunuh, ya, tawan saja mereka, jangan dibunuh. Ini pesan-pesan khusus dari Nabi SAW, karena Nabi mempunyai kepentingan berdakwah untuk mereka atau kepada mereka. Nah. Kemudian, kemudian apa lagi? Qala Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah illa Suhail ibn Baydha. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, tolong kecualikan satu orang, ya Rasulullah, yaitu Suhail ibn bayda fa innahu yadhkurul Islam fasaka Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dia pernah menyebutkan tentang Islam, dia pernah apa namanya bercerita katanya dia mau masuk Islam, ya Rasulullah kecualikan dia, maafkanlah dia, bebaskanlah dia, tidak perlu membayar apa namanya denda, ya tidak perlu membayar tebusan. Maka Nabi terdiam. Kemudian setelah Nabi terdiam, Nabi mengatakan apa? Ya. Ra'aitani fi yaumin sama ra'aitani fi yaumin akhwafu min an taqa 'ala hijarati min as-sama'i minni fi dzalikal yaum. Maka di sini Ibnu Mas'ud merasa ketakutan. Waduh, saya telah mengajukan sesuatu yang besar. Ini Nabi SAW ketika itu pemimpin perang. Bayangkan, semuanya ditawan, termasuk paman Nabi SAW ditawan. Dia meminta pengecualian, ya, mungkin ini kerabatnya ya, itu Suhaib ibn Bayda. Maka dia pun merasa takut, wah jangan-jangan Nabi marah kepadanya. Saya tidak pernah merasa takut, setakut ini, seakan-akan ada batu yang hendak menjatuhiku pada hari itu, sampai akhirnya Nabi mengatakan, illa Suhaib ibn Bayda. Ya, kecuali siapa? Suhaib ibn Bayda. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, maka Nabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Ya, ayat ini tadi. Nah, dan di sini ya ikhwah, kejadian ini, kata-kata yang terakhir tadi, illa Suhail ibn Bayda, menunjukkan bahwasannya istisna itu berlaku sekalipun terpisah dengan terdiam sesaat. Ya. Dan ini dalam ilmu usul fikih dibahas. Ya. Saya juga pernah ceritakan tentang masalah ini. Ada yang masih ingat? Sudah belum? Belum. Jangan sampai saya mengulang-ulang perkataan saya ya. Nggak enak juga, kita juga nggak enak nih, masa itu terus Ustaz yang disampaikan gitu kan. Langsung sudah ngerti, nggak perlu Anda sebutkan. Hah? Ada yang tahu? Belum, Ustaz. Baik, ini faedah usuliyah namanya. Ya, faedah usuliyah, apa faedahnya? Yaitu istisna, ya, ini boleh diselangi dengan ya, dengan terdiam atau batuk atau semisalnya. Dan mustasna di sini sah. Contoh seseorang mengatakan, ya, apa umpamanya seseorang yang mempunyai empat orang istri, empat orang budak saja, ini hati-hati kalau dengan istri ya, mempunyai empat orang budak, dia mengatakan semua keempat budak saya bebas. Nah, dia mengatakan begitu, keempat budak saya semuanya bebas. Kemudian setelah itu dia batuk, setelah batuk dia mengatakan apa? Kecuali Sumayyah. Berarti Sumayyah di sini salah satu dari keempat budak, semestinya dia bebas. Tapi ketika dikecualikan, ya, maka pengecualian yang diselangi, kan tadi terselang ya, ada selangnya, ada jedaknya. Jedaknya adalah batuk atau terdiam sesaat, ini tidak mempengaruhi pengecualian tersebut. Sehingga Sumayyah di sini tidak termasuk hamba budak yang dibebaskan. Kenapa demikian? Karena istisnanya sah. Ya, istisnanya sah. Baik. Tapi kalau yang menghalangi itu adalah ring handphone. Ya. Keempat budak saya semuanya bebas. Ring, ring, ring. Diangkat telepon. Halo? Dengan siapa ini? Oh, ya. Gimana kabarnya? Baik. Sudah ngobrol satu jam. Kecuali Sumayyah. Maka para ulama mengatakan, jeda yang seperti ini telah memutuskan antara mustasna dengan mustasna minhunya, maka apa? Maka tidak sah. Berarti Sumayyah termasuk yang dibebaskan. Ya. Dan ini faedah yang disebut dengan faedah usuliyah. Nah, kalau antum ingin mengecualikan, selama belum terlalu jauh masih sah. Salah satu contohnya yang lain, antum mungkin masih ingat kisah tentang paman Nabi SAW ala Abbas. Ketika itu Abbas, ketika itu Nabi SAW mengatakan, ya, inna halal haram la tuqta'u syajaruh wala yukhtalaqa laha. Sesungguhnya haram ini, negeri haram ini tidak tidak boleh ditebang pohonnya, dan tidak pula rerumputannya ini dicabutin, ya, diambilin. Ya, maka Al-Abbas meminta, illa al-idkhir, ya Rasulullah tolong kecualikan idkhir. Maka Nabi pun terdiam, kemudian mengatakan illa idkhir. Dan para ulama mengatakan pengecualian Nabi ini sah, berlaku, karena Nabi terdiam, ya, bukan yang ngobrol. Ya. Dan sepertinya juga nanti ketika antum berwudu, ya, di antara syarat wudu itu, syarat sahnya wudu adalah apa? Adalah apa namanya? Berkesinambungan, mutaba'ah, ya. Atau apa disebut apa ya? Saya tawali, ya, berkesinambungan. Ini sudah keluar sedikit dari pembahasan kita, tapi begitu pula ketika antum berwudu. Ini sebagai contoh mudah saja. Ketika antum berwudu, di sana ada disyaratkan untuk sahnya wudu adalah berkesinambungan. Contoh kalau antum lagi berkumur-kumur, baru selesai kumur ada telepon, antum angkat telepon. Setelah selesai telepon, apakah antum memulai wudu, mengulang wudunya, atau melanjutkan? Mencuci muka, kemudian tangan, dan yang lain. Jawaban antum wajib mengulang. Kenapa demikian? Karena telepon sudah memutus wudu antum antara satu rukun dengan rukun yang lain. Baik. Ini hanya faedah tambahan saja, nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita secara langsung, tapi secara tidak langsung ada. Baik, saya kira begitu. Dan di sini, inilah salah satu asbabun nuzul dari ayat ini. Ya. Kemudian Allah SWT melanjutkan. Nah, di sini Allah memberikan kabar gembira. Ya. Bahwasannya Allah tidak menyiksa mereka. Kenapa demikian? Karena Allah SWT sesungguhnya telah menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, mentakdirkan bahwa hukum menjadikan adanya tawanan ini adalah boleh, ya, boleh. Baik, Allah mengatakan laula kitabum minallah, kalau tidak karena Allah sudah mentakdirkan, menuliskan dari sisi Allah, sabaqa, yang telah terdahulu. Kan Allah SWT dulu awal menciptakan makhluk, makhluk apa yang disebut dengan nama apa? Qalam. Kemudian Allah memerintahkan qalam ini untuk menulis semua yang terjadi di muka bumi ini sampai akhir hayat. Maka di sini Allah mengatakan seandainya hukum kebolehan menjadikan adanya asra, menjadikan adanya apa ini asra, tawanan itu belum ditakdirkan oleh Allah SWT, sungguh Allah SWT akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Tetapi apa? Tetapi Allah SWT sudah menuliskan bahwa sesungguhnya telah halal bagi Nabi SAW untuk mengambil harta rampasan perang dan juga untuk mengambil menangkap asra, menangkap tawanan dan mengambil tebusan dari mereka atau membunuh mereka. Maka Allah mengatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban, maka apa, maka makanlah dari hasil ghanimah yang kalian dapatkan itu yang halal dan thayyib, yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian melakukan ghulul. Karena harta ghanimah itu adalah juga berada keputusannya di tangan imam dan ada pembagiannya menurut aturan Allah SWT. Maka bertakwalah kalian kepada Allah di dalam masalah ghanimah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Nah, ini tadi sudah kita katakan ya. Kalau bukan karena takdir Allah akan kebolehannya menjadikan adanya tawanan dan juga membolehkan adanya apa? Ghanimah. Maka sungguh Nabi SAW dengan para sahabatnya sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takdir sudah mendahului. Maka di sini seakan-akan Allah mengatakan, silahkan, ya, kalian dibenarkan, kalian dimaafkan, karena memang hal ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ada yang ingat ayatnya? فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Apa awal ayatnya? Nanti tolong dicari ya ayatnya. Nah, dan ayat itu menunjukkan bolehnya bagi Nabi SAW untuk menjadikan adanya tawanan perang, kemudian dibebaskan dengan syaratnya, dengan syarat-syarat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, adakah di sini kisah-kisah tertentu An Ibn Abbas? Hadisnya sudah pernah kita bahas. Uhillat liyal ghanaim wa lam tahillal li ahadin qabli. Antum masih ingat hadisnya tentang apa? U'titu khamsan lam yu'tahuna ahadu minal anbiya'i qabli. Di antaranya, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah yang belum pernah dihalalkan untuk umat-umat sebelumku. Ya. untuk nabi-nabi sebelumku. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjadikan fida atau tebusan bagi kaum musyrikin sejumlah berapa? 400. Kita tidak tahu 400 apa. Bisa jadi 400 uqiyah. 400 dirham. Karena 400 dirham. Masya Allah banyak sekali itu. 400 dirham banyak sekali itu. Dari riwayat. Kalikan coba dengan berapa? 4,25. Satu dirham ya? Dirham perak. Dirham bukan dinar ya? Dirham. Oh, 400 dirham. 2 kali 200. 2 kalinya nisab, ya. Nisabnya 200 dirham. 2 kalinya nisab perak. Banyak itu ya. Baik, kemudian berikutnya kita lanjutkan. Ada beda tulisan, Ustaz. Ada yang bilang dinar, ada tulisannya dinar dan tulisannya dirham. Iya, sebab itu kan penerjemah ya. Nah, jadi memang dalam hadis ini tidak disebutkan. Tetapi penerjemah mencoba berijtihad. Ah, kayaknya dinar. Ah, kayaknya dirham. Ada juga yang, kalau yang rajin, dia buka hadis riwayat ini, kemudian dia cari apakah disebutkan dinar atau dirham dalam riwayat tersebut. Ya. Ala kulli hal, kalau 400 dirham, maka itu pun sudah 2 kali lipat dari nisab. Nisab zakat. Ya. Jadi orangnya kaya double. Kayanya 2 kali lipat. Ya. Kemudian, kalau dinar, maka berarti lebih banyak sekali, karena nisabnya kalau dinar itu adalah 85. Berapa dinar? 10 dinar. Nah, ini arba'u mi'ah dinar, 400 dinar. Nah, isyuna dinar, sepengetahuan saya 20 dinar kalau tidak salah nisabnya. 80 gram. Iya. Isyruna dinar, coba kita dihitung, 20, bentar ya, dicek, 20 kali 4,25, 85, betul, 20 dinar, nisabnya 20 dinar, atau 200 dirham, kalau dirham. Nah, di sini, berarti dia, berapa, banyak itu, banyak sekali itu ya. Sekarang kalau kita, dinar bisa kita hitung ya. Kalau 400 1 dinar itu 4,25 kali 400 1700 gram kalikan 400.000 maka 680 juta. Masya Allah. Banyak sekali ini, kaya mendadak ini. Nah, ini tebusan yang besar ya, 680 juta. Ya, setengah M lebih. Nah, luar biasa ya. Artinya harga nyawa antum itu tergantung dengan uang ini. Kalau antum nggak punya uang segini, antum dibunuh. Ya. Karena tolong, jadilah orang kaya. Ya, karena memang hidup kita ini sangat berharga. Belum lagi nanti kalau hukum sebagai aqilah. Contoh seandainya ada keluarga antum yang membunuh, waliyadzubillah, semoga tidak ada ya. Ada keluarga seorang muslim yang membunuh orang lain. Karena khotok, karena kesalahan atau karena apa, maka dia dikenakan membayar diyah. Tapi diyahnya bukan atasnya, tetapi dibantu oleh aqilah, dibantu oleh keluarganya. Nah, dendanya berapa? 100 ekor unta. Kali satu ekor untanya sekitar 8.000, 6.000 ringgit. Pokoknya mahal sekali dan itu ditanggung oleh keluarga laki-laki. Ya, itu ditanggung oleh keluarga laki-laki. Cuma itu di Indonesia nggak diberlakukan itu. Kalau diberlakukan, subhanallah. Orang yang terdolimi itu kaya mendadak itu ya. Ya, keturunannya makmur. Suaminya terbunuh umpamanya ketabrak mobil. Ya, maka langsung kaya, langsung dapat duit banyak itu. Pokoknya kalau hitung-hitungan banyak deh. Antum sempat ngitung-ngitung aja berapa 100 ekor unta itu. Ya. Kemudian kalikan. Nah, dan itu yang membayar siapa? Keluarga laki-laki. keluarga laki-lakinya, pamannya dan seterusnya, kakeknya. Itu kalau pembunuhan karena khotok, karena kesalahan, ya, atau syibul amd, serupa, sengaja, ya, seperti itu. Kalau amd, maka hukumannya berbeda. Kalau amd dengan sengaja, di atas orang yang membunuh itu. Ya, orang yang membunuh itu, dia diharuskan untuk bekerja sampai mendapatkan harta segitu untuk membayar diyahnya. Baik, saya kira sudah habis dalam masalah ini. Ada lagi faedah yang lain yang belum saya sebutkan? Wallahu a'lam ja'ala fi dha'ala wa qad istamarra al-hukm fil asra 'inda jumhur anal imam khayyarun fihim. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bahwa imam di sini berhak untuk memilih apakah mau diperintahkan untuk dibunuh ataukah membayar tebusan dan yang lainnya, ya. Seperti pada Bani Quraidah, mereka diputuskan untuk dibunuh, sedangkan pada tebusan pada Usara Badar, para tawanan Badar, perang Badar ini, mereka dimaafkan, tetapi membayar denda, ya. Saya kira cukup, ya. Nah, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum." Wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Nah. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi jika mereka tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Naam, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan asbabun nuzulnya adalah kisah tentang tertawannya Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti antum akan bacakan beberapa kisah di sini, banyak sekali kisahnya. Isinya kisah-kisah semua ini, ya. Yang mana ketika itu salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Maka para sahabat pun berhasil menawan Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diikat. Ya, diikat di penjara gitulah. Sudah diikat di penjara. Maka sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam harinya tidak bisa tidur. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu?" Kemudian Nabi mengatakan, "Aku mendengar rintihan Al-Abbas, paman Nabi, pamanku." Maka akhirnya para sahabat pun melepaskan ikatan Al-Abbas. Kemudian dia berhenti merintih, maka Nabi pun sudah bisa tidur. Ya. Ini salah satu petunjuk bahwa Al-Abbas termasuk yang ditawan ketika itu. Dan ketika itu Al-Abbas diminta oleh Nabi SAW untuk membayar denda. Ya, berapa yang denda yang diminta oleh oleh Nabi SAW kepada Abbas? Nabi hanya meminta 20 uqiyah. 20 uqiyah. Nah, saya baru ingat ini. Uqiyah ini istilah untuk sejumlah harta, baik dari emas ataupun perak. Ya. Satu uqiyah itu berapa? Itu ada keterangannya. Saya lupa yang tadi enggak sempat buka. Ada yang tahu di sini? Satu uqiyah berapa? 29 gram. Emas apa perak itu? Emas. Emas. Iya. 1 uqiyah 29 gram. Nah, bagi ke 4,25 coba. ...6,8 dinar. 7 dinar. Baik, ala kulli hal itu adalah sebuah bilangan sejumlah seikat lah, setali begitu. Jadi ada beberapa dinar atau ada beberapa dirham yang biasa itu disebut satu ikat, menyebutnya begitu, maka satu ikat itu disebut dengan istilah uqiyah. Nah, Nabi SAW meminta darinya 20 uqiyah, 20 uqiyah. Atau 20 dinaran, saya lupa itu. Nanti coba antum lihat lagi ya, kita lihat, nanti kita baca kisahnya. Al-Muhim, Nabi SAW meminta tebusan dari Abba, 20 uqiyah ya, 20 uqiyah. Maka Al-Abbas pun beralasan. Apa alasan Abbas? Ya Rasulullah, qad kuntu muslim, musliman. Aku dulu seorang muslim. Aku dulu seorang muslim. Ya, Nabi hanya tersenyum. Ya. Nabi hanya tersenyum. Kenapa demikian? Kenapa? Karena itu alasan dari Abbas. Maksudnya bebaskan aku ya Rasulullah karena aku nih dulunya seorang muslim. Ya, enggak usahlah aku dimintain uang begitu. Ya. Maka Allah SWT akhirnya menurunkan ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, katakan kepada Abbas, liman fi aydikum minal asrah, yang ada di hadapanmu, yang tertawan ya dari tawanan-tawanan perang itu. Yang dimaksud dalam ayat ini sesungguhnya Al-Abbas. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Abbas. Namun, meskipun diturunkan kepada Abbas, berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum maksudnya, untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya, untuk siapa saja yang tawanan-tawanan yang lain, yang ditawan sampai hari kiamat, yang mempunyai keadaan serupa seperti siapa? Al-Abbas. Yang mengaku bahwa dirinya muslim, dirinya mukmin sebelumnya. Artinya, bebaskanlah aku karena aku sesungguhnya seorang muslim, atau aku nantinya akan masuk Islam dan seterusnya. Pokoknya beralasan seperti alasan yang disampaikan oleh siapa? Al-Abbas, teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Rasulullah kepada Al-Abbas dan orang-orang yang semisalnya, ya, ya'lamillahu fi qulubihim khairan. Seandainya Allah itu mendapati di dalam hati mereka ini ada kebaikan, sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam, ataupun nantinya akan loyal kepada Islam, maka apa? Yu'tikum khairan. Maka Allah akan memberikan kepada kalian, wahai Abbas dan juga yang serupa dengan keadaan Abbas, kebaikan, mimma ukhidha minkum, seperti yang diambil dari kalian. Jadi kalaupun sekarang Abbas bayar berapa? 20 uqiyah. Katakanlah Abbas membayar 20 uqiyah. Ya. Maka nanti Allah akan mengganti 20 uqiyah itu kalau Abbas masuk ke dalam Islam. Ya. Pasti Allah akan mengganti 20 uqiyah tersebut karena ayat ini. Yu'tikum khairam mimma, memberikanmu kebaikan dari apa-apa yang diambil darimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan bahkan dosa-dosanya diampuni. Subhanallah. Ya. Dan ini dibuktikan oleh Abbas. Al-Abbas akhirnya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Ketika dia masuk dalam Islam, Al-Abbas mendapatkan harta yang lebih daripada sekedar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Pernah suatu ketika, Nabi SAW kedatangan seorang pembawa harta, yang menyerahkan hartanya, maka Nabi pun memanggil Abbas. Ya Abbas, kemarilah. Kemudian Nabi mengatakan, bawalah harta ini ya, ke rumahmu. Kemudian dia pun membentangkan pakaiannya dan dibawa oleh Abbas. Ternyata Abbas pun tidak mampu, akhirnya dibantu oleh Nabi SAW. Dan itu menunjukkan bahwa harta yang didapatkan Abbas ketika itu sangat banyak sekali. Ya. Karena duitnya waktu itu nggak ada yang kertas. Duitnya ini semuanya apa? Kalau nggak emas, perak. Ya. Jadi bawanya berat. Ya. Antum mengalami nggak kalau zaman dulu itu? Itu uang-uangannya juga serupa. Kalau zaman dulu itu ada, kalau di Malaysia itu ada uang buaya. Antum, Akhrazi, sempat nggak waktu ke Malaysia antum mampir ke ini? Apa? Royal Selangor? Nggak sempat, Ustaz. Nah, kalau antum ada yang nanti berkunjung ke Malaysia, saya sarankan untuk ke Royal Selangor. Di Royal Selangor itu antum mempelajari sejarah. Di sana ada uang-uang zaman dahulu. Ada uang dalam bentuk buaya. Katanya nih kalau mau beli rumah, pakai uang ini. Bentuknya buaya. Jadi itu bukan terbuat dari emas, bukan perak juga. Dari seperti campuran antara timah dengan apa begitu, sehingga termasuk berharga begitu. Terus ada juga uang yang bentuknya pokon. Jadi kalau naruh uang itu jadikan aksesoris rumah, itu pas sekali itu. Bentuknya pokon gitu, ada daun-daunnya begitu. ya, itu uang, ya. Uang di zaman dahulu, Jadi berapa harta harga tanahnya? 2 buaya langsung dibayar dengan dua ikat buaya begitu. Itu berat sekali. Nah, Al-Muhim ketika itu dia akhirnya membuktikan ayat ini, kebenaran ayat ini, dan mengatakan apa? Sesungguhnya aku telah membuktikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku pada ayat ini, bahkan aku mendapatkan yang lebih darinya, ya. Dan aku juga memohon agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Karena pada ayat ini Allah mengatakan apa? Selain mengganti apa yang diambil darinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Nah, ini kabar gembira, ya, kabar gembira. Kalau ada di antara kita menawan seseorang tawanan dan tawanan ini mengaku dia simpati dalam Islam, dia akan masuk ke dalam Islam, enggak apa-apa, kamu tebus saja. Ya, setelah kamu tebus, kalau memang kamu nanti masuk ke dalam Islam dan Allah tahu ada kebaikan di dalam hatimu, ya, akan memperjuangkan Islam dan seterusnya, maka Allah akan menggantikan hartamu ini seperti halnya Allah menggantikan kepada Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah akan menambahnya dengan ampunan dari sisinya, ya. Kemudian wa in yuridu khianatak, tapi seandainya ya Rasul, seandainya mereka ini, tawanan-tawananmu ini, termasuk Abbas, ini mau mengkhianatimu. Artinya ini cuma alasan aja supaya mereka terbebas dari membayar tebusan, ya. Maka faqad khanullaha min qablu, maka sesungguhnya mereka ini sudah pernah mengkhianati Allah. Sehingga akhirnya Allah mempertemukanmu pada perang Badar dan mereka tertawan sekarang ini. Maka pastilah Allah akan menolongmu, jangan khawatir. Kalau mereka ini kembali ke negerinya, kemudian menyusun siasat yang baru, kamu jangan khawatir wahai Muhammad, karena sesungguhnya Allah juga sudah mempersiapkan untuk mereka agar mereka ini terkalahkan olehmu juga. Itu maksudnya ayat ini. Ya. Wallahu ta'ala alam, tinggal kita dengarkan saja kisah-kisah, antum baca bergantian, ya. Supaya seru gitu dan mendekat yang supaya kedengaran apa suara bacaannya, ya, kedengaran di sini. Nah, silakan mulai kisah-kisahnya. Ini cuma cerita semua. Nah, yang pertama saja. Iya, dari awal sampai akhir. Muhammad. Saya juga mau dengerin dongeng. Antum yang mendongeng. Nah, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika perang Badar, sesungguhnya aku tahu bahwa orang-orang dari Bani Hashim dan selainnya, mereka dipaksa untuk ikut perang. Mereka tidak memiliki kepentingan dalam memerangi kita. Siapapun di antara kalian yang berhadapan dengan salah seorang dari mereka, yakni Bani Hashim, maka ia tidak boleh membunuhnya. Barang siapa yang berhadapan dengan Abul Bukhtari bin Hisham, maka jangan dibunuh. Dan barang siapa yang berhadapan dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka ia jangan membunuhnya, sebab ia dipaksa untuk ikut perang. Kemudian Abu Huzaifah bin Utbah berkata, apakah kita akan membunuh bapak kita, anak dan saudara-saudara kita, sementara kita biarkan Al-Abbas tidak dibunuh? Demi Allah, jika aku menemuinya, maka aku akan menusuknya dengan pedang. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Abu Habs. Umar berkata, demi Allah, hari itulah pertama kalinya Rasulullah SAW memberikan kunyah kepadaku dengan Abu Habs. Apakah patut wajah paman Rasulullah SAW ditebas dengan pedang? Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal lehernya. Demi Allah, ia telah menjadi orang munafik. Selanjutnya Abu Huzaifah berkata, demi Allah, aku tidak merasa nyaman dari kalimat yang aku ucapkan tadi, dan aku senantiasa takut karenanya, kecuali jika Allah memaafkan aku dengan mati syahid. Akhirnya Abu Huzaifah meninggal sebagai syahid di perang Yamamah. Masya Allah. Nah, ini faedah yang besar yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Di antaranya apa? Di antaranya tidak boleh bagi seseorang itu membantah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang paten, ya. Dan berkali-kali dalam hal ini para ulama mengisahkan kisah-kisahnya bagaimana ketika para sahabat ini menyampaikan sebuah hadis, kemudian ada orang yang menolaknya. Dan ini termasuk yang bisa antum bawakan. Kisah yang lain yaitu kisah ketika Ibnu Umar radhiyallahu an ini menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamnau ima Allah masajid Allah, janganlah engkau larang hamba-hamba Allah wanita ini untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Maka anak dari beliau pun mengatakan, demi Allah aku akan melarang mereka. Maka marahlah Ibnu Umar dan terlihatlah amarah itu di mukanya, ya, dan mengatakan, aku mengatakan Rasulullah mengatakan demikian, janganlah kau larang, tetapi engkau justru mengatakan bahwasannya aku akan melarangnya, wallahi Allah akan murka dari perkataanmu ini. Dan ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh menentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan termasuk kejadiannya pada hal ini terjadi pada siapa? Pada siapa? Hudzaifah ibn siapa ini? Abu Hudzaifah ibn Utbah. Hudzaifah ibn Utbah. Ya, ini terjadi padanya. Ketika itu Nabi SAW melarang untuk membunuh paman Nabi SAW beserta keluarganya yang lain, maka Abu Hudzaifah, ya Abu Hudzaifah, bukan Hudzaifah ya, Abu Hudzaifah ibn Utbah ini pun mengatakan, ya, wallahi aku akan menusuk, ya, Abbas dengan pedangku. Dan di sini akhirnya Nabi SAW pun bermusyawarah dengan Umar. Wahai Umar, apakah pantas apabila kepala Abbas ini dipotong? Ya, ini bagaimana Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini luar biasa ya. Nabi SAW suka mengajak para sahabatnya ini meminta pendapatnya. Bisa jadi pendapat Nabi SAW kurang tepat. Tetapi ternyata di sini pendapat beliau dibenarkan oleh Umar. Ya. Wallahi demi Allah aku akan memenggal kepala orang yang memenggal atau membunuh siapa? Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, izinkan aku memenggal lehernya Rasulullah. Maka berita ini pun sampai kepada Abu Hudzaifah ibn Utbah dan dia pun menyesal dari perkataannya, ya, sampai-sampai dia akhirnya mengatakan, sungguh aku tidak akan nyaman sampai apa? Sampai Allah mengampuniku atau aku terbunuh pada pada jihad fi sabilillah. Akhirnya Allah SWT mengabulkan permintaannya dan dia mati syahid, ya. Dan antum perlu ingat di sini ya ikhwah, sekalipun perkataannya ini dianggap oleh Umar perkataan nifaq, perkataan yang mengeluarkan seseorang dari Islam karena kemunafikan, ya, menentang Nabi SAW itu munafik, tetapi dia selamat dari hukum kemunafikan. Baik, ada yang tahu? Sebelum mati syahid, ya. Mati syahid tadi jelas, itu riwayat yang lain. Sebelum mati syahid saja. Dia sesungguhnya sudah, apa? Sudah terselamatkan dari kemunafikan. Ada yang tahu? Taubat. Ah, bukan dari taubat, ya. Antum, anak kasih clue deh. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menangkap seorang wanita yang membawa surat dibawa ke Mekah. Karena beliau ikut terang menceritakan tentang keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang Mekah, yaitu Fathu Mekah. Oh, iya. Sudah ada yang bisa menjawab? Ya, karena beliau ikut perang Badar, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsan ta ya akhi. Nah, karena beliau ini Abu Hudzaifah ibn Utbah ini mengikuti perang Badar. Dan Nabi SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Nabi mengatakan, ya, if'alu ma syi'tum faqad ini perkataan Allah SWT diriwayatkan oleh Nabi SAW, ya. Inna Allah tala'a ila qulub ahli Badr. Semuanya Allah telah melihat hati orang-orang yang mengikuti pada perang Badar. Dan Allah pun mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukan apapun yang ingin kau lakukan, faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Maka berdasarkan hadis ini, dia pun telah diampuni oleh Allah SWT karena dia akhirnya mengikuti perang Badar. Ya. Maka apapun yang dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati syahid, ya. Kemudian ketika mati syahid dalam peperangan tentu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi di sini dia tidak terbukti kemunafikannya. Kalau antum nanti ada yang menghembuskan kepada antum, menceritakan kepada antum, ya, ini lihat para sahabat ini semuanya munafik. Lihat ini, di antaranya Abu Hudzaifah, di antaranya siapa. Tapi mereka tidak dibunuh Rasul. Pokoknya cerita-cerita yang seperti itu antum katakan kepadanya, karena dia merupakan orang yang mengikuti perang Badar, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan dia tidak termasuk orang yang munafik, ya. Dan hatinya bersih, ya, karena membela agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hayat yang terakhir, bahkan diriwayatkan dalam hadis ini bahwa dia mati syahid pada perang perang apa itu? Yamamah. Nah, barakallahu fiik. Itu perang apa namanya? Bakar. Melawan orang-orang munafik. Ya, Abu Bakar. Nah, ini perang melawan orang-orang munafik. Coba dia ikut memerangi orang-orang munafik. Jadi tidak mungkin dia termasuk orang munafik. Wah, rupanya ini tadi lama tidak terekam, ya. Nggak sadar tadi saya pause, kemudian baru terekam ulang. Tidak apa-apa. Ya. Kita lanjutkan. Silakan, siapa yang lain membaca? Gantian, biar seru. Nanti yang di belakang juga maju boleh kok. Ya, supaya semuanya ini gitu. Urun rembuk. Yang saya... Selain itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu wasallam berada pada peristiwa Badar dan waktu memasuki sore hari, sementara kekumpulan tawanan dalam keadaan terikat, namun Rasulullah sallallahu wasallam tidak lekas tidur di awal malam. Para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau belum istirahat?" Al-Abbas saat itu berhasil ditawan oleh salah seorang dari kalangan Ansor, lalu beliau bersabda, "Aku mendengar rintihan pamanku Al-Abbas yang sedang diikat, maka lepaskanlah ia." Kemudian beliau diam dan akhirnya Rasulullah SAW tidur. Kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik bahwasanya beberapa orang dari kalangan Ansor meminta izin kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkanlah kami dan biarkan kami membayar tebusan keponakan kami, yaitu Abbas.' Beliau bersabda, 'Tidak, demi Allah, jangan kalian bayarkan tebusannya satu dirham pun.'" Yunus bin Bukair meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Azuri, dari beberapa orang yang telah disebutkan nama mereka. Mereka berkata, kaum Quraisy mengutus utusan kepada Rasulullah SAW untuk membayar tebusan tawanan mereka. Masing-masing kabilah menebus tawanan mereka dengan persetujuan. Lalu Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Allah lebih mengetahui keislamanmu. Jika itu akan menjadi seperti yang engkau katakan, maka Allah akan membalasnya. Adapun zahir engkau, maka hal itu menjadi urusan kami. Tebuslah dirimu dan dua keponakanmu, Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muthalib dan Aqil bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, serta sekutumu Utbah bin Amr, saudara Al-Haris bin Fihir." Al-Abbas berkata, "Aku tidak memilikinya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Lantas di mana harta engkau dan Ummul Fad pendam?" Dan engkau berkata kepadanya, "Jika aku mati dalam perjalananku ini, maka harta yang aku pendam ini menjadi milik Bani Fadl, Abdullah dan Qutsam." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah. Sungguhnya perkara harta simpanan ini tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya selain aku dan Ummul Fadl. Wahai Rasulullah, milikilah dariku sebanyak 20 uqiyah dari harta yang aku miliki." Rasulullah SAW bersabda, "Itu merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kami darimu." Maka Al-Abbas menebus dirinya, dua keponakannya dan sekutunya. Tentang hal ini, maka turunlah ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahi fi qulubikum khairan khairan yu'tikum khairan mimma uhida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Abbas berkata, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku sebagai ganti dari 20 uqiyah setelah aku masuk Islam, berupa 20 hamba sahaya yang semuanya memiliki potensi mendatangkan harta. Bersama dengan itu aku berharap ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosa kefirikan sebagaimana telah dijanjikan. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini semuanya sudah kita sampaikan, ya. Yang belum hanya satu, yaitu kisah tentang harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh Al-Abbas, yang disembunyikan, dan hanya dirinya dan siapa? Ummu Fadl yang tahu. Ya. Dari mana Nabi SAW tahu harta tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah Nabi, Rasul, Allah SWT yang memberikannya wahyu, Allah yang memberitahu akan harta yang ditanam oleh Al-Abbas. Ya. Dan ini semakin memperkuat keinginan dari Abbas untuk masuk ke dalam Islam. Sampai akhirnya Abbas memilih untuk masuk ke dalam Islam. Nah, yang lainnya, silakan. Al-Hafiz. Al-Hafiz Abu Bakar. Ini bang. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta ghanimah dari Al-Bahrain. Beliau bersabda, hamparkanlah harta itu di masjidku. Anas berkata, itu adalah jumlah harta ghanimah yang paling banyak yang pernah dihadapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sholat dan tidak menoleh kepada harta itu. Tak kala sholat selesai, beliau datang dan duduk di dekatnya. Tidaklah beliau melihat siapapun, melainkan beliau memberinya. Lalu datanglah Al-Abbas dan dia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan akhil. Rasulullah SAW berkata kepadanya, ambillah. Kemudian Al-Abbas menggelarkan kainnya. Ketika hendak memikulnya, ia tidak mampu mengangkatnya. Maka ia berkata kepada beliau, perintahkan mereka untuk mengangkatkannya ke pundakku. Beliau menjawab, tidak. Ia berkata, kalau begitu engkau angkatkan kepadaku. Beliau menjawab, tidak. Akhirnya Al-Abbas menaburkan kembali sebagiannya. Lalu sisanya ia letakkan di atas pundaknya dan setelah itu pergi. Rasulullah SAW tetap saja mengawasinya dengan pandangan beliau hingga ia tidak terlihat lagi. Hal itu karena beliau keheranan akan sikap agresifnya Al-Abbas. Rasulullah SAW tidak bangkit dari tempat duduknya hingga tidak satu dirham pun yang tersisa. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di beberapa tempat pembahasan dengan cara mu'alak tanpa menyebutkan sanad dan dengan bentuk penegasan. Dan firmannya ngambar konflik. Lanjutkan. Kalau memang ada lanjutan, lanjutkan. Dan firmannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, sudah. Berarti sudah habis ya. Kisahnya sudah habis. Nah, barakallahu fiik. Ini tadi juga sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti 20 uqiyah yang dibayar oleh siapa? Oleh Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena Abbas masuk ke dalam Islam, ya. Karenanya ya ikhwah, percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah berjanji kepada kita, Allah akan mengganti harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah, fi sabilillah, maka Allah akan menggantinya. Dan tidak ada perdagangan yang lebih menguntungkan daripada berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berjihadlah dengan harta, jiwa dan seluruh yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hartanya kepada kita, melimpahkan rezekinya kepada kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan kita mati dalam keadaan syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan kita ini ya, kita libur dulu ya minggu depan ya, break. Ada khutbah di KBRI, jadi anak tak mungkin.